Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di malam hari ini kita akan membaca salah satu dari kitab Syekh Muhammad Jamil Zainul rahimahullah, dan kita tidak membaca semuanya, sebagian dari apa yang naam dirasa penting sebagai nasihat kita bersama, apa yang beliau tuliskan di kitab ini yang judul kitab ini adalah Kutuf Minas Syama'il Muhammadiyah wal akhlaqin nabawiyah wal adabil islamiyah. Dan kita akan mengambil bab dari kitab ini, yaitu min zuhdir rasuli sallallahu alaihi wasallam, di antara zuhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, az-zuhdu fid dunya, zuhud di dalam dunia adalah fi itharil akhirah alaiha, yaitu lebih mementingkan akhirat. Wa adamu taqalluf, dan tidaklah membebani, memberat-beratkan diri. Yakfi bil halal, mencukupkan dengan suatu yang halal. Dan mencukupkan bima yu'inuhu ala ta'atillah, dan mencukupi dengan apa yang bisa membantunya untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga barakallahu fikum, bukanlah berarti zuhud adalah meninggalkan dunia dan meninggalkan harta. Namun zuhud adalah meninggalkan al-mutasyabbihat, perkara-perkara yang sifatnya subhat, samar. Dan wal jaza'i fi talabit tijarah yusghiluhu anil akhirah, dan menyibukkan di dalam perniagaan dunia yang dengannya tersibukkan dia dari akhirat. Tersibuknya dia dari ketaatan kepada Allah. Tersibukkan dia dari menuntut ilmu dan perkara-perkara yang sifatnya mustahabbat. 6. Ini az-zuhud. Beliau rahimahullah membacakan firman Allah Ta'ala, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan janganlah pandangan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada segolongan dari mereka, kehidupan dunia yang serba cukup. Linaftinahum fi, hanyalah kata Allah, linaftinahum fi, untuk kami menguji mereka. Warizku rabbika khairu wa abqa. Dan karunia dari Rabbmu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Kemudian beliau membawakan hadis an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi hadis ila'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min azwajihi ala yadkhul alaihinna syahran wa'tazala anhunna fi 'ulyatin falamma dakhala alaihi Umar fi tilkal 'ulya فَإِذَا لَيْسَ فِيهَا سِوَى صُبْرَةٍ مِنْ قَرْضٍ وَأُهْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ وَصُبْرَةٍ مِنْ شَعِيرٍ وَإِذَا هُوَ مُطَّجِئٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيرٍ وَقَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ. Dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, di dalam kisah ila Rasulullah, yaitu sumpahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mendatangi istri-istrinya selama satu bulan. Kemudian Rasulullah wa'tazala anhun, mengasingkan diri di suatu tempat. Maka tak kala Umar masuk ke tempat yang Rasulullah sendirian di dalam tempat tersebut, maka tidaklah yang ada di dalam tempat tersebut melainkan hanya kantong air yang tergantung dan makanan yang sedikit dari gandum, yang mana beliau sedang bersandar di atas pasir yang penuh dengan debu. Ya, di dalam tempat tersebut ya terdapat pasir ya dan ya debu, kerikil-kerikil kecil. Waqad athara fi janbihi, yang mana membuat bekas pada badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membekas. Berbeda dengan kita ya, tak lem pakainya karpet kayak antum. Nah, karpet. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, bersandar di atas ya tanah yang penuh dengan naam barakallahu fikum pasir kerikil-kerikil kecil. Ini tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tinggal, mengasingkan diri. Naam, taib, untuk tidak mendatangin istri-istrinya. Fahamalat aina Umar, maka Umar kaget, terbelak matanya melihat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kesederhanaan. Malaka, maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, mengapa engkau wahai Rasulullah? Qultu, maka Umar berkata, ya Rasulullah, anta safwatullah min khalqi, engkau adalah pilihan Allah dari makhluknya. Pilihan Allah dari makhluknya, dari makhluk-makhluknya. Wa kisra wa kaisar fihi mahuma fi, di mana raja Persia, raja Romawi, mereka hidup bergelimang dengan dunia, harta, terpenuhi dari apa-apa yang mereka inginkan. Nah, ini kagetnya Umar seperti itu. Nah, fajalasa muhammaran wajhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala tadi bersandar mendengar ucapan Umar, bukannya malah naam tersanjung, bukan. Fajalasa muhammaran wajhu, tiba-tiba duduk dan menjadi wajahnya memerah, menunjukkan ketidaksukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa yang naam didengar. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Au fi syakkin ya ibna al-Khattab?" Apakah engkau berada di dalam kondisi keraguan wahai Ibnu al-Khattab, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anugerah yang besar? Apakah engkau ragu? Apakah kondisi orang yang seperti ini menunjukkan bahwa kondisi yang Allah tidak suka dengan seperti itu, yang menghinakan orang yang seperti itu dengan kondisi yang serba tidak ada? Summa qala, maka Rasulullah mengatakan kepada Umar, ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fi hayatihimud dunya. Mereka adalah kaum yang tadi disebutkan oleh Umar bin Khattab, maka Rasulullah menanggapi bahwasanya mereka adalah kaum ujjilat lahum tayyibatuhum fi hayatihimud dunya, bahwa mereka adalah suatu kaum yang ujilat, disegerakan bagi mereka kebaikan-kebaikan untuk mereka pada dunia mereka. Dan di dalam riwayat Imam Muslim, amma tardo antakuna lahumud dunya walanal akhirah, tidakkah engkau ridho dunia untuk mereka, akhirat untuk kita? Nah, tentunya pasti dijawab, naam, untuk kita akhirat. Dan inilah kehidupan Rasulullah, zuhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sederhananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap dunia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merasa khawatir dan takut terhadap umatnya dalam kondisi kefakiran. Rasulullah tidak khawatir. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akhsha alaikumul faqra." Tidaklah aku khawatir atas diri kalian dari kefakiran. Wa innama akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya. Tetapi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, tak kala dunia dibentangkan kepada kalian seluas-luasnya. Fatanafasuha kama tanafasuha, maka kalian berlomba-lomba terhadap dunia tersebut sebagaimana orang-orang terdahulu berlomba-lomba. Fa'ahlakat. Ya, maka kalian dibinasakan sebagaimana dibinasakan naam orang-orang terdahulu. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa kefakiran adalah bukan tolak ukur bagi seorang mukmin at-taqi, bahwa dia direndahkan oleh Allah, bahkan sebaliknya. Allah menjanjikan akhirat dan karunia Allah, rezeki Allah jelas lebih kekal. Dan tentunya barakallahu fikum, tak kalah seorang dalam kehidupannya cukup dengan apa yang dia dapatkan, bersyukur dari apa yang dia dapatkan, maka itu lebih bagus. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la rahimahullah, maqalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maqalla wa kafa, barang siapa yang dia mendapatkan suatu yang kurang, wakafa, tetapi dia merasa cukup dari apa yang dia dapatkan, khairun, itu lebih bagus dibandingkan banyak, wa alha, melalaikan. Ya. Suatu yang sedikit, barakallahu fikum, wakafa, tetapi dia itu merasa cukup, khairun, itu lebih bagus dibandingkan kasura wa alha, dibandingkan mendapat suatu yang banyak, wa alha, namun melalaikan. Betapa banyak, barakallahu fikum, yang mungkin dengan mendapat suatu yang sedikit dan dia merasa cukup, dia bisa beribadah, dia bisa menghadiri halaqatul ilm, mengikuti durus-durus, namun tak kala kesibukan dan bertambahnya permintaan-permintaan dari sisi ya bisnisnya, ya kesibukannya terhadap dunia, sehingga melalaikan. Dan biasanya barakallahu fikum, ya orang tak kala dengan diberikan fitnah atau kemudahan di dalam dunia, kebiasaannya, tidak semua tentunya, seorang akan terlalaikan dari dunia tersebut. Barakallahu fikum. Maka, yang penting dari apa yang bisa kita lakukan, mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan sesuatu yang sedikit, namun cukup, maka kita syukuri. Nah. Kemudian beliau membawakan hadis yang ketiga, wa an Alqamah an Ibni Mas'ud qol ittaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin فأثر الحصير بجلده فجعلت أمسحه وأقول بأبي أنت وأمي ألا آذنتنا فنبسط لك شيئا يقيك منه تنام علي. نعم. Dari Alqamah an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar di atas tanah yang penuh pasir, kerikil-kerikil kecil. Fa'atsara al-hasiru bi jildi. Ya, kerikil-kerikil itu membuat bekas pada kulit-kulit Rasulullah, pada kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita belum pernah merasakan. Nah, dengan kondisi seperti itu. Ya. Yang kita rasakan ya ruangan yang serba sejuk ya dan naam tikar yang empuk. Naam. Ini Rasulullah. Sederhananya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti yang punya kasur langsung membuat ya pakai pasir bukan ya. Tapi ini menunjukkan supaya kita barakallahu fikum untuk hidup ya sederhana dan mencukupkan apa yang ada. Ya, ada produk baru, nah beli. Produk baru yang satunya dijual, produk beli. Ini tidak menunjukkan suatu yang zuhud. Nah. Barakallahu fikum. Faja'altu amsahuhu. Dan maka aku memulai mengusap ya kerikil yang ada pada badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Mas'ud. Dan mengatakan kalau engkau izinkan bagi kami wahai Rasulullah kita bentangkan sesuatu ya ruangan ini yang bisa membuat cukup engkau di dalam atau enam dengan atau untuk tidurnya engkau. Nah, ini ditawarkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mali walid dunya ma ana wad dunya illa karakibu istadhalla tahta syajaratin sumaraha wa tarakaha. Kata Rasulullah, tidaklah aku dan dunia perbedaannya seperti orang yang melakukan perjalanan di atas kendaraannya. Istadhalla, kemudian dia berteduh di bawah pohon. Ya, supaya enggak panas. Istirahat. Sumaraha, ya, kemudian bisa istirahat. Wataroka, setelah selesai dari istirahatnya dia pergi. Sehingga dunia itu tidak masuk ke dalam hatinya. Hanya untuk lewat saja. Ya. Berbeda dengan kondisi kita. Kadang di saat sibuk dengan dunia tidak ingat. Ya. Perkara-perkara yang hilang padanya. Tak kalah sholat ingat kunci motor saya di mana. Kunci mobil saya di mana. Ini di dalam sholat. Lalu itu naam. Ya. Ingat perniagaan-perniagaan dunianya. Naam. Barakallahu fikum. Maka janganlah jadikan dunia ya mengantung. Lengket di hati-hati kita. Na'udzubillah. Karena dunia kata Rasulullah ya sebagai permisalan orang yang melakukan perjalanan. Nah, kalau selesai hajatnya, nah, kemudian dia pulang. Sehingga tidak dibawa. Ya, dunia itu di dalam alam kuburnya. Enggak. Tapi yang dibawa dan yang ditinggal oleh si mayit adalah amalannya. Kemudian yang keempat yang beliau bawakan, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annali misla uhudin zahaban masarrani an ta'tiya alayya salasa layalin wa indi minhu syai'un illa syai'un arsaduhu lidaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya aku memiliki emas segunung Uhud, masarroni, tidaklah membuat ya kebahagiaan bagi hatiku, tidak. Dan aku akan jadikan harta tersebut ya berada di sisiku hanya tidak lebih dari 3 hari. Ya, suatu aku ambil sedikit untuk aku melunasi hutang-hutang. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dunia tidak melekat pada hatinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian beliau membawakan hadis yang lain, wa an Amr ibn al-Harith radhiyallahu anhu maqal, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi dinaran wala dirhaman wala abdan wala amatan wala syai'an illa baglatuhu al-bayda allati kana yarkabuha wasilahu wa ardan ja'alaha libni sabili sadaqah. Dari Amr ibn al-Harith radhiyallahu anhu ma dia berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan ketika atau meninggalkan dunia ini dinaran, yaitu dinar, tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan budak laki-laki dan budak perempuan, dan tidak meninggalkan sesuatu apapun illa, kecuali keledai yang berwarna putih yang biasa beliau tunggangi, dan senjatanya, ya pedangnya, dan tanah yang dia jadikan untuk Ibnu Sabil, ya jadikan sedekah untuk Ibnu Sabil, jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tinggalkan. Nah, sehingga bisa jadi ambil pelajaran bagi kita, ya sangat merugi tak kala kehidupan dunia tersibukkan dengan dunia mencari ini itu, tetapi naam luput darinya amalan-amalan yang banyak. Nah, kemudian bab yang berikutnya dari apa yang beliau sebutkan, ju'us sahabati war rasuli sallallahu alaihi wasallam. Laparnya para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فإذا هو بأبي بكر قائد وعمر معه خارج بيوتهما. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu malam keluar, maka tiba-tiba melihat Abu Bakar dan Umar duduk dan melihat Abu Bakar dan Umar keluar dari rumahnya dan duduk di suatu tempat. Maka Rasulullah mengatakan, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah. Apa yang mengeluarkan kalian berdua dari rumah kalian di malam hari ini, di waktu ini, di malam hari? Maka Abu Bakar dan Umar mengatakan, alju ya Rasulullah, karena lapar wahai Rasulullah. Nah, Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ana walladhi nafsi biyadihi la akhrajani alladhi akhrajakuma." Kata Rasulullah, "Aku demi zat yang jiwaku berada di tangannya yang menyebabkan aku la akhrajani, yang menyebabkan ya mengeluarkan aku dari rumahku sebagaimana yang menjadi sebab kalian keluar dari rumah kalian berdua. Itu karena lapar." Ya'muruhum ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam ayyakumu. Maka Rasulullah memerintahkan kepada mereka, yaitu kepada Abu Bakar dan Umar, untuk berdiri. Faqamu ma'ahu. Maka beliau berdua berdiri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahabu ila baiti rajulin minal ansar. Maka beliau, mereka pergi ke rumah seorang dari ansar yang namanya Abu Haytham. Falam yajiduhu fi baitih. Maka mereka, itu Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar, tidak mendapatkan Abu Haytham radhiyallahu anhu. Maka istrinya mengatakan, tuqatibur rasul marhaban wa ahlan. Istrinya mengatakan ya menyambut kedatangannya, marhaban wa ahlan. Maka Rasulullah berkata, aina fulan, yakni Abul Haytham, di mana Abul Haytham? Berkata kepada istri Abu Haytham. Maka istrinya mengatakan, dhahaba yasta'dhibu lana al-ma ya'ti bil ma'il hal. Abu Haytham sedang pergi mengambilkan untuk kami air yang segar. Maka ya'ti Abu Haytham fayanduru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi wa yaltazimun nabi wa yafdihi bi abihi wa ummi. Maka Abu Haytham datang dan melihat kepada Rasulullah dan kedua sahabatnya. Maka Abu Haytham mengatakan, alhamdulillah, bersyukur. Naam, kedatangan tamu. Ma ahadun al-yawma akramu adiyafan minni. Tidak ada seorang pun hari ini yang lebih mula, yang lebih mulia, ya, dari tamu-tamuku. Naam. Yantoliku Abu Haytham fayati bi ghasnin nakhilin fihi busrun wa tamrun wa rutabun. Anwa utamar hina yang doj. Maka Abu Haytham pergi mengambil sedandang, ya, atau naam, sedandang yang berisi dari macam-macam jenis kurma. Naam. Maka Abu Haytham mengatakan, kulu min hadi, makanlah dari ini. Maka ini penting bagi seorang untuk memiliki sensitivitas, sensitif terhadap kondisi seseorang. Ya. Tidak harus barakallahu fikum orangnya mengatakan. Nanti akan dilanjutkan dari apa yang dilakukan Abu Haytham. Rasulullah tidak mengatakan saya lapar. Abu Bakar tidak mengatakan saya lapar kepada Abu Haytham. Tetapi Abu Haytham, ya, peka terhadap kondisi orang yang di sekitarnya. Ini penting. 6. Kemudian yang taliku Abu Haytham wa ma'usikin liat bahalahum syat. Maka Abu Haytham pergi dan bersamanya peso untuk menyembelih seekor kambing. Naam. Ya, tahu ini Abu Haytham. Ya. Mereka lapar. Tahu. Makanya mau disembelihkan kambing. Ini menunjukkan pekanya sahabat Abu Haytham terhadap yang sekitarnya. Naam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyaka wal halub. Ihdhari syata dzatal laban. Ya, Rasulullah menasihati kepada Abu Haitham, hati-hati terhadap kambing yang masih ya banyak susunya, keluar susunya. Pilih yang tidak banyak. Nah, maka ar-rasulu wa sahibahu ya'kuluna at-tamra wal lahma wa yashrabuna al-ma'a al-'adab hatta sabi'u wa rawu. Maka Rasulullah dan kedua sahabatnya memakan kurma, daging, dan meminum air yang segar. Sehingga mereka kenyang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata li Abi Bakr wa Umar, walladhi nafsi biyadihi latus'alunna an hadhan na'imi yawmal qiyamah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh akan ditanyakan tentang kenikmatan ini di hari kiamat. Akhrajakum min buyutikumul ju, yang telah mengeluarkan kalian dari rumah kalian adalah rasa lapar. Sumalam tarji'u, kemudian kalian tidaklah kembali hatta asabakum hadzan na'im. Melainkan, ya, kalian mendapatkan kenikmatan ini. 6. Rawahu Muslim wa Malik wa Tirmidhi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Malik dan At-Tirmidhi. Kemudian yustafadu minal hadis. Apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu yastaddu bihil ju' adalah Rasulullah dan sahabatnya sangat merasakan lapar. Ya. Jadi kalau rasa lapar itu biasa, Rasulullah na'am tertimpa rasa lapar. Ya. Fayakhrujuna min buyutihim. Maka mereka keluar dari rumah-rumah mereka la'allam yajiduna tu'aman. Ya. Semoga ya, dengan keluar mereka, mereka mendapatkan makanan. Ini menunjukkan ikhtiar dari mereka. Tidak lapar di kamar, kemudian datang makanan. Itu kalau di hotel. Nah, kalau kita, barakallahu fikum, tidak seperti mereka. Keluar karena enggak ada apa-apa yang bisa dimakan. Kalau kita keluar rumah, beli ayam penyet kalau lapar. Ada uang. Lapar itu bukan karena enggak ada makanan, ya karena enggak masak aja. Tapi ini enggak ada makanan sama sekali. Mereka keluar, bisa jadi ada makanan di luar. Mencari sebab. Maka penting untuk seorang mencari sebab. Yang kedua, la ba'sa an yadhhab ar-rajulu ila tanahuli ta'am fi baiti ahadi ashabihi. Tidak mengapa untuk seorang pergi menyantap makanan di rumah salah satu dari sahabatnya. Ya, sehingga barakallahu fikum, kalau ada tamu ya datang ke rumah, harus peka kita. Ya. Padahal tamu yang datang lapar, haus. Ya. Tidak disuguhin makanan, minuman. Nah, ini yang penting untuk bisa diambil pelajaran. 6. Bagaimana seorang bisa menyambut tamu? Karena ini bagian keimanan kepada Allah. Keimanan kepada Allah dan hari akhir. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. 6. Kemudian yang ketiga, at-tanbihu ala fadlin ni'mah wa syukri khaliqiha wa adam al-istighali biha anil mun'im. Untuk seorang perhatian terhadap karunia dari nikmat-nikmat yang ada dan untuk bersyukur kepada yang menciptakan nikmat tersebut, yaitu Allah. Jangan menganggap apa yang didapatkan apa yang diraih adalah jerih payah, usaha, kecerdasan, ya, kepandaian di dalam bisnis. La wallah. Itu dari Allah. Dan itu sebagai ujian. Enam. Maka penting untuk bersyukur kepada yang menciptakan nikmat tersebut. Wa adamul istighali biha anil mun'im. Dan jangan tersibukkan dari nikmat. Nikmat tersebut anil mun'im. Sehingga melalaikan yang memberikan nikmat. Melalaikan yang memberikan nikmat. Yaitu Allah. Dengan banyaknya harta, banyaknya nikmat yang dia dapatkan, lalai dari memperbanyak ibadah. Nah, kemudian yang keempat, yajuzu lirrajul su'alul mar'ah min wara'i hijab. Bolehnya bagi seorang untuk bertanya kepada wanita di belakang hijab. Ini di belakang hijab. Ya. Dan sebaliknya kondisi-kondisi yang mereka mengaku-ngaku dakwah, berdakwah. Nah, ya, mengataskan nama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang kenyataannya jauh dari apa yang Rasulullah SAW lakukan. Kajian di hadapannya para perempuan. Ya, kajian ilmu di hadapannya, ya, para perempuan. Na'udzubillah. Tanpa hijab. Bahkan perempuannya tabarruj. Ya, banyak dandannya. Na'udzubillah. Tidak pantas. Ya. Model dakwah yang seperti ini mengatasnamakan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Karena jauh dari apa yang Rasulullah SAW lakukan. Untuk memperhatikan hijab. Nah. Barakallahu fikum. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Naqtai bihadal qadar. Subhanahu bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadzalu barakallahu fikum.